Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Ya, masih pada pembahasan tentang tanazu'. Fa in tanaza'a itsnan wa u'milat al-awwal minhumā fil mutanaza' fihi 'ala ikhtiyar al-kufiyyin wa u'milat ats-tsani, atau kalau kita pakai untuk anta mukhatab, maka dikatakan fa in tanaza'a itsnan wa 'amalta al-awwal minhumā fil mutanaza' fihi 'ala ikhtiyar al-kufiyyin 'amalta ats-tsani alladhi ahmaltah. Apabila berseteru, berebut, isnan, dua amil, kemudian diamalkan amil yang pertama dari dua amil tersebut pada ma'mul yang diperebutkan padanya, al-akhtiyar al-kufiyin, di atas pendapatnya al-kufiyin, jadi mengamalkan amil yang pertama, itu adalah ikhtiar al-kufiyin, pendapatnya atau pilihannya al-kufiyin. Maka amal tasani alladhi ahmaltah fi dhamiri dhalika al-ismil mutanaza' fih. Maka engkau mengamalkan amil yang kedua yang engkau ihmalkan, yang engkau amalkan amil yang kedua pada dhamir dari isim yang diperbutkan itu. Marfu'an kana au mansuban au majrura. Apakah yang diperbutkan dari ma'mul tersebut marfu' atau mansub atau majrur? Li'anna marja' ad-dhamir wa in ta'akhkhara lafdhan mutaqaddiman rutbatan. Ya. Karena tempat kembalinya dhamir ma'mul, wa in ta'akhkhara lafdhan, meskipun dari sisi lafadznya diakhirkan dari dhamir, tapi dia mutaqaddim rutbah, dari sisi rutbahnya itu lebih tinggi daripada dhamir. Li'annahu ma'mulun lil awwal, karena dia adalah ma'mul bagi yang pertama, bagi amil yang pertama. Fayajuzu 'audu dhamiri ilaih. Jadi pada contoh qawma wa qa'ada akhawaka. Qawma wa qa'ada akhawaka, di sini diamalkan yang pertama qawma. Akhawak dijadikan sebagai fa'il dari qawma. Kemudian pada amil yang kedua qa'ada dikasih dhamirnya. Di sini dhamirnya kembali kepada yang terakhir lafadznya, itu akhawak. Boleh. Karena meskipun dia dari sisi lafadznya terakhir, tapi dari sisi rutbahnya ya marja', itu akhawak, itu adalah mutaqaddim karena dia ma'mul yang pertama. Itu baik qawma. Fayajuzu audu dhamir ilaih, sehingga boleh untuk dhamir itu kembali kepadanya. Walianna al-ma'na alaih, dan juga karena maknanya itu berkait dengannya. Fakana adalla ala al-ma'na wa anfa lil-iltibas, dengan amil yang kedua itu diberikan dhamir, maka lebih menunjukkan kepada makna dan lebih menghilangkan kesamaran. Wajawaza ba'duhum hadza ghairi al-marfu'. Sebagian mereka ahli nahu ada yang membolehkan pembuangan, ya, pembuangan dhamir selain yang marfu'. Kal mansub, seperti yang mansub wal majrur. Qala li'annahu fadlah, mereka mengatakan karena itu fadlah. Qala al-faqih wa huwa dha'if, kata al-faqih ini dha'if. Wala hujjata lahu fi qawli Atikata binti Abdul Muttalib, dan tidak ada hujjah baginya pada ucapan Atikah binti Abdul Muttalib. Bi'ukadha ya'ashan nadhirina idha humu lamahu syu'a'uh. Di'ukadh, nama satu tempat, ya, cahaya sorotan sinar. Fa'ilnya ya'sha, syu'a. Di sini ada dua amil. Amil yang pertama ya'sha butuh kepada fa'il. Amil yang kedua lamahu butuh kepada maf'ul. Ma'mul yang diperbutkan di sini syu'a. Dan yang diamalkan di sini adalah ya'sha. Kemudian lamahu di sini uhmila, tidak diamalkan dalam keadaan dhamirnya dibuang. bi'ukadha ya'shan nadhirina idha humu lamahu syu'a'uh. Bi'ukadh, sorotan sinar membuat mata-mata orang yang memandangnya itu tidak jelas. Idza hum lamahu, tatkala mereka memandangnya. Lamahu di situ dibuang ya ma'mulnya, dhamir ha yang kembali kepada syu'a juga. Ya. Wa wajhul istishhad bihi annaha u'milat al-awwal wa huwa ya'sha fa rafa'a shu'a'ahu wa u'milat lamahu fi dhamirihi wa hadhafathu wa taqtir lamahuhu li annahum ajabu anhu bi annahu darurah fala yasluh al-ihtijaj bihi. Fi sebenarnya dengan bait ini bahwasanya annaha u'milat, diamalkan yang pertama. Ataupun annaha, bahasa dia penyair ini, a'malat al-awwala, mengamalkan yang pertama itu ya'sya. Wa huwa ya'sya. Farafa'at syu'a'ah, sehingga dia merafakkan syu'a'ah sebagai fa'ilnya ya'sya. Wa a'malat lamahu, dan dia penyair ini mengamalkan lamahu fi dhamirihi, pada dhamir yang kembali kepada syu'a. Wa hadzafathu, kemudian dia membuangnya. Wa taqdir, takdirannya lamahuhu. Ya. Li'annahum ajabu anhu, kenapa di sini tidak ada dalil? Li'annahum ajabu anhu, karena mereka menjawabnya bi'annahu darurah. Ini darurah syi'riyah. Fala yasluh al-ihtijaju bih, sehingga tidak bisa untuk dijadikan hujjah. Hingga kalau kita ambil pendapat yang pertama, pendapatnya Al-Kufiyun, yang mereka lebih memilih untuk mengamalkan yang pertama, maka yang keduanya diamalkan pada dhamirnya, marfu atau mansub atau majrur, tidak boleh dibuang. Adapun kalau dibuang, maka disebutkan di sini tidak diperbolehkan. Adapun syahid yang dibawakan di sini itu bait syair, ucapan Atikah, itu darurah syi'riyah katanya. Ya. Sudah paham ini? Jadi kalau kita mengamalkan pendapat orang Kufah, yaitu mengamalkan yang pertama, yang keduanya kasih dhamir sudah. Yang marfu dikasih, yang mansub dikasih, yang majrur dikasih. Fataqulu qawma wa qa'ada akhwak. Engkau katakan qawma wa qa'ada akhwak. Bi'imali thani, dengan mengamalkan yang kedua. Fi dhamiril marfu', pada dhamir yang marfu'. Dengan mengamalkan yang kedua itu qa'ada pada dhamir yang marfu'. Marfu' mahalnya itu alifut tasniyah. Yang mana alifut tasniyah itu arraji'u ila akhwak, kembali kepada akhwak. Al-mutakhir, yang mana akhwak ini mutakhir anhu. Mutakhir, diakhirkan ataupun di bawah dari sisi lafadznya. Ataupun diakhirkan dari sisi lafadznya dibandingkan dengan dhamir. Iya kan? Dhamir dulu kemudian diakhirkan akhwak. Itu alif tasniyah yang kembali kepada akhwak. Yang akhwak ini mutakhir anhu. An alif tasniyah. Yang mana akhwak ini diakhirkan dari dhamir. Ya, litaqaddumihi. Kenapa boleh? Litaqaddumihi rutbatan. Karena akhwak meskipun diakhirkan dari sisi lafadznya dari dhamir alif, tapi dia dari sisi rutbahnya mutaqaddim. Alasannya sebelumnya. Karena akhwak sebagai ma'mul dari qoma, amil yang pertama. Lebih tinggi. Ya, dari sisi rutbahnya. Meskipun dari sisi lafadznya lebih dahuluan dhamir. Lebih tinggi dhamir karena didahulukan. Akhwak diakhirkan, tapi dari sirutbah akhwak lebih tinggi daripada dhamir alif. Karena dia sebagai ma'mul dari qoma. Fataqul, maka engkau katakan qoma fi'lun madin wa qa'ada fi'lun wa fa'il. Qa'ada fi'lun madin wa alifu tathniyah dhamir muttasil fi mahall rafin fa'il. Fa'il bagi qoma. وهو مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. أخوك marfu fa'il dari qoma, tanda rafa'nya alif yana musanna. Wa darabani wa akramtuhu Zaidun. Darabani wa akramtuhu Zaidun, ini masih contoh dari mengamalkan yang pertama. Hanya saja bedanya kalau yang pertama tadi yang dirafa'kan ya dari dhamir itu marfu, kalau yang kedua yang dirafa'kan dari dhamir adalah mansub. Borobani wa akramtuhu Zaidun, di sini jelas diamalkan yang pertama, boroba Zaid dijadikan sebagai fa'ilnya. Kemudian pada akramtuhu dikasih dhamirnya, ha kembali kepada Zaid. Fa Zaidun fa'il, Zaidun fa'ilu borobani, fa'ilnya borobani. Wa ta min akramtuhu fa'il, kemudian ta yang ada pada akramtuhu fa'il. Fa'ilu akrama, fa'ilnya akrama. Wal ha maf'uluhu, ha maf'ulnya. Fahadha misalu idmar al-maf'ul. Ini contoh idmar al-maf'ul yang mansub. Ya. Wa darabani wa akramtuhuma akhwak. Ya. Wa darabani wa akramtuhuma akhwak fi i'mali tsani aidha. Dengan mengamalkan yang kedua juga pada dhamir yang mansubul mahal. Arraji ila akhwak. Itu huma kembali kepada akhwak. Lianna marja'a dhamir, boleh demikian-demikian ini, lianna marja'a dhamir, tempat kembalinya dhamir itu mutaqaddim rutbah, didahulukan dari sisi rutbahnya. Karena dia akhwak sebagai amil dari dorobani, dan dia dari sisi rutbah lebih mutaqaddim daripada dhamir huma. Meskipun mutakhir dari sisi lafadznya. Wa marrabi wa marartu bihima akhwak. Ya, ini contoh yang majrur. Marrabi wa marartu bihima akhwak. Diamalkan yang pertama, marrabi. Akhwak dijadikan sebagai fa'ilnya. Kemudian ambil yang kedua dikasih dhamirnya. Yaitu marartu bihima. I'rabnya marra fi'lan madhin bi jar wa majrur muta'alliq bi marra wa marartu fi'lan wa fa'il. Bihima jarun wa majrur muta'alliq bi marartu. Wa akhwak fa'il bil fi'li al-awwal. Akhwak fa'il dari fi'il yang pertama, yaitu marrabi. Wa hadha mithalu idmarul majrur. Ini contoh dari didmarkannya dhamir yang majrur. Yaitu apa? Bihima marartu bihima. Kemudian Allahumma salli wa sallim alaihi wa barik alaihi ala Muhammadin. Ini contoh berkumpulnya lebih dari dua amil, tiga amil. Diamalkan yang pertama, dan yang kedua dan yang ketiganya dikasih dhamirnya. Allahumma salli wa sallim alaihi wa barik alaihi ala Muhammad. Ala Muhammad itu adalah ma'mul bagi salli. Adapun yang kedua dikasih dhamirnya, sallim alaihi, barik alaihi. Wahada misalu, wahada misalun aibun li idmaril majrur. Ini juga contoh dari diidmarkannya majrur. Liannahu u'mila sani wa thalithi dhamir. Karena di sini diamalkan amil yang kedua dan ketiga pada dhamir. Pada dhamir yang majrur mahalnya. Yang kembali kepada yang setelahnya. Yaitu kepada yang setelahnya. Muhammad. Wa hina idzin fa qawluna, maka ketika itu maka ucapan kami Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad min ghairi idmar. Maka contoh Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad ini tidak ada idmar. Yang adanya hadzaf. Kalau ini contoh diamalkan yang keberapa? Yang terakhir ya, barik diamalkan. Maka yang pertama dan yang keduanya dikasih tidak dikasih dhamir, tidak di idmar tapi di hadzaf. Pendapat siapa ini? Orang-orang Basrah. Kama huwal masyhur, sebagaimana itu yang masyhur. Mabniyun ala qawlil basriyin, dibangun di atas pendapatnya orang-orang Basrah. Min i'mali tsani, dari mengamalkan yang kedua. Wa hazima ihtajahu al-awwal, dan membuang apa yang dibutuhkan oleh yang pertama dan yang kedua, dibuang. In kana fadlah, jika yang dibutuhkan oleh yang pertama dan yang kedua itu fadlah. Seperti mansub ataupun majrur. Adapun kalau marfu' enggak boleh dibuang. Harus diidmar, dikasih dhamir. Kama istafadu min qawlil musannif, sebagaimana diambil faedah ini dari ucapannya musannif. Wa in a'malta tsaniya fil ismil mutanaza' fi ala ikhtiyaril basriyin wa huwa rajih, fa in ihtaja al-awwal alladhi ahmalta ila marfu'in admarta. Apabila engkau mengamalkan amil yang kedua pada isim yang diperbutkan, ya menurut di atas pendapatnya atau pilihannya orang Basrah, dan itu yang rajih, maka jika amil yang pertama jika amil yang pertama yang kau ihmal butuh kepada yang marfu, maka engkau jadikan yang marfu'nya berupa bomir secara wajib. Engkau sebutkan bomirnya secara wajib. Ajita bihi bomiron, yang ini kau datangkan. Ya. Engkau datangkan marfu'nya tadi dalam bentuk bomir. Mutabiqan lil mutanazzah fi. Ya, bomir yang mencocoki isim yang diperbutkan, ma'mul yang diperbutkan padanya. Fa in kana mufradan, kalau isim yang diperbutkannya itu mufrad, maka istatara fil fi'li. Bomir mustatir pada fi'il. Mustatir. Ya. Ya, seperti apa? Qoma wa qa'ada apa? Zaidun misalnya. Qoma ya, qoma wa qa'ada Zaidun. Ya. Di sini diamalkan misalkan qa'ada. Pada qomanya kan ada dhamir huwa yang mencocoki Zaid. Ya. Kalau misalkan yang berdiri dua qoma berarti kan qoma wa qa'ada Zaidun. Kalau jamak qomu wa qa'ada Zaiduna gitu. Sesuaikan. Wa in kana musannan aw majmu'an baraza, kalau ma'mul yang diperbutkan itu adalah musanna atau majmu', maka baraza. Diamalkan ya yang pertama ataupun pada iya. Baraza, maka yang pertama dikasih dhamir bariz yang sesuai. Kalau ma'mulnya musanna, dhamir barizah musanna. Kalau ma'mulnya jamak, dhamirnya jamak juga. Yang musanna sebagai qawma wa qa'ada akhawak. Jamak qawmu wa qa'ada apa? Ikhwatuk. Ya. Ataupun akhuk. Wala yajuzu hadfu, dan tidak boleh dibuang. Ya, tidak boleh dibuang yang marfu ini. Limtina'i hadzil umdah, karena tidak boleh membuang sesuatu yang umdah. Yang marfu itu umdah, sehingga tidak boleh dibuang. Wa in lazima minhu libmar, meskipun kelazimannya adalah mengidmarkan sesuatu qabla zikir, sebelum disebutkan marja'nya. Kalau dikatakan misalkan qoma wa qa'ada akhwak, di sini kan menyebutkan dhamir sebelum disebutkan marja'nya kan? Diakhirkan. Yang namanya dhamir biasanya kan marja'nya disebutkan sebelumnya. Tapi pada pembahasan ini enggak apa-apa, dalam bahasan tanazu ini. Wa in lazima minhu libmar, meskipun kelazimannya ada ibmar sebelum penyebutan marja'nya. Lima fihi min audi dhamir, dikarenakan pada pembahasan ini ada kembalinya dhamir kepada suatu yang mutaakhir lafadznya dan juga rutbahnya. Wa huwa mumtani'. Ya. Dan seperti ini hukum asalnya enggak boleh, hukum asalnya enggak boleh. Kalau dikatakan ya qoma wa qa'ada akhwak, di sini alif kembali kepada akhwak, yang dia akhwak di sini mutaakhir dari sisi lafadznya dan juga rutbahnya. Lakinnahu saja yang seperti ini masmu' didengar fi ghairi hadzal bab, didengarnya bukan hanya pada bab ini, pada selain bab ini pun ada. Contohnya rubbahu rajulan, jangan-jangan dia adalah seorang laki-laki. Ni'ma rajulan, ni'ma huwa kembali kepada rajulan. Rubbahuha kembali kepada rajulan. Wahada fil wahada ya. Wahada fi wahada fil babi nasran wa syi'ran. Kembali ke mana hadza? Hah? Hadza kembali ke mana? Sebelumnya itu ya. Hah? Ya, fi ghairi hadzal bab wa hadza fil bab. Ya, banyak yang sebelumnya itu. Lakinnahu masbu', hanya saja yang seperti ini, penyebutan dhamir yang kembali kepada yang mutaakhir lafadz dan rutbahnya itu masbu', didengar pada selain bab ini dan pada bab ini gitu. Baik pada nasarnya, kalam yang bebas, atau pada syairnya. Seperti ucapan orang Arab, darabuni wa darabtu qaumaka. Darabuni wa darabtu qaumaka. Di sini diamalkan yang kedua, yaitu darabtu qaumak, dijadikan sebagai ma'mulnya, maf'ul. Kemudian pada darabuni dikasih dhamirnya yang kembali kepada kaum itu wawu dorobuni. Disebutkan di sini domir, yang mana domir ini kembali kepada sesuatu yaitu kaumak, yang kaumak ini akhir lafadz dan tutbahnya dibanding dengan wawu. Seperti ini boleh. Hakahu si bawaihi, sebagaimana dikatakan oleh si bawaih. Waqala syair, di antara contoh dalam syairnya, jafauni wa lam ajfu al-akhillaa innani li ghairi jamilin min khalili muhmilu. Ini bagus sekali ini. Adab dalam bergaul ini. Jafauni wa lam ajfu al-akhillaa, mereka menjauhiku padahal aku tidak menjauhi. Ya, al-akhillaa teman-teman yang dekat. Tapi mereka yang menjauhi diriku, sedangkan aku tidak menjauhi mereka. Innani li ghairi jamilin min khalili muhmilun. Muhmilun khabar dari innani. Sesungguhnya aku mengabaikan selain perkara yang baik dari teman dekatku. Jadi yang saya sebut-sebut hanya kebaikannya, adapun kejelekan saya lupakan. Innani li ghairi jamilin min khalili muhmilu. Sesungguhnya saya terhadap perkara yang tidak baik dari temanku, muhmilu, saya abaikan. Yang saya ingat-ingat kebaikannya gitu. Sini syahidnya mana? Jafauni ini amil yang pertama, ajfu amil yang kedua, al-akhilla ma'mulnya, dan di sini diamalkan yang kedua, ajfu. Jafa yajfu. Kemudian amil yang pertama, jafa, dikasih dhamirnya yang kembali kepada al-akhilla itu wawu jafauni. Ah itu. Jadi dalam nasr ada, dalam syair juga ada. Wa aujaba al-kisa'i wa ibn hisham hafahu haraban min al-idmari qabla dzikr. Sedangkan al-kisa'i dan ibn hisham mewajibkan pembuangan dhamir tadi karena lari dari penyebutan dhamir sebelum disebutkannya marja'nya dhamir. Taqul, kau katakan dari contoh. Sekarang pilihannya, contoh dari pilihannya orang-orang Basrah. Taqulu qawma wa qa'ada akhwak. Dua amilnya, qawma dengan qa'ada. Diamalkan qa'ada pada akhwak. Qawma dikasih pemirnya. Di idmar. I'rabnya qawma fi'lun madin wa alifu tathniya fa'il wa qa'ada fi'lun mad. أخوك فاعل وعلامة رفي الألف لأنه مثنى وإن احتاج أي الأول إلى منصوب أو مجرور حذفته jika nah ini beda lagi aturannya dengan yang kufah. Kalau pendapat orang kufah mengamalkan apa amil yang pertama, kemudian amil yang kedua dikasih dhamirnya, wajib dikasih dhamirnya, apakah yang marfu atau yang mansub ataupun yang majrur. Sedangkan kalau kita ambil mazhabnya orang-orang Basrah, yaitu dengan mengamalkan yang kedua, maka rinciannya sebagai berikut. Wa in ihtaja ay al-awwal ila mansubin aw majrurin hadaftahu wujuban in istughniya anhu. Apabila yang pertama, ambil yang pertama butuh kepada dhamir mansub atau dhamir majrur, maka engkau buang saja dhamir ini secara wajib. Ini istughniya anhu, jika dianggap cukup, tidak butuh darinya. Kal ayatil mutaqaddimah, sebagaimana pada ayat yang telah lewat, yaitu ucapan Allah Ta'ala, atuni ufrid alaihi qitra. Ada dua amil, yaitu atuni dengan ufrid. Diamalkan ufrid pada qitra. Atuni di sini diamalkan pada dhamirnya, dan dibuang dhamirnya, karena sudah tercukupi. Meskipun dibuang, tidak ada kerancuan di situ. Atuni ufrid alaihi qitra. Berikanlah kepadaku cairan tembaga, tuangkanlah di atasnya cairan tembaga tersebut. Wa qauluka darabtu wa darabani akhwak. Ya. Darabtu wa darabani akhwak. Di sini dibuang ambilnya darabtu itu darabtuhu. Karena meskipun dibuang sudah tercukupi, sudah bisa difahami maknanya. Diamalkan dorobani akhwak, ambilnya dorobani sebagai fa'il dari dorobani. Ma'mulnya dorobtu, ha dibuang. Wa marotu wa marobi akhwak. Di sini diamalkan apa yang kedua marrobi akhwak sebagai fa'il dari marra, sedangkan ma'mulnya marartu yaitu marartu bihima dibuang, aslinya marartu bihima cuma dibuang, wajib dibuang, sudah tercukupi ya. Marartu wa marrobi akhwak artinya apa? Saya melewati dan dilewati oleh dua saudaramu, saling melewati berarti kan. Fala yajuzu idmaru mansub fil awwali bi an taqula darabtuhuma wa darabani akhwak. Tidak boleh mengidmarkan yang mansub pada yang pertama. Apa yang pertama? Tadi darabtu wa darabani akhwak. Tidak boleh engkau sebutkan dhamirnya dengan dikatakan darabtuhuma wa darabani akhwak. Enggak boleh. Cukup dikatakan darabtu wa darabani akhwak. Wala idmarul majruri fi tsani, tidak boleh juga mengidmarkan dhamir yang majrur pada contoh yang kedua yaitu marartu wa marrabi akhwak. Tidak boleh dikatakan marartu bihima wa marrabi akhwak, cukup dengan dikatakan marartu wa marrabi akhwak. Ya. Nah itu, jadi kalau antum pilih pendapat orang-orang Basrah, yang pertamanya itu kalau butuhnya kepada yang marfu dikasih, wajib dikasih. Sesuai dengan ma'mul yang diperbutkan. Mufrad-mufrad, mutana-mutana, jamak-jamak. Tapi kalau yang pertamanya butuh kepada yang mansub dan majrur, maka dibuang saja yang mansub dan yang majrur itu. Bahkan wajib. Dengan syarat tadi. Tercukupi kalam tanpa dhamir atau tanpa penyebutan dhamir yang mansub dan yang majrur itu. Kenapa wajib dibuang? Li'annahu fadlah mustaghnan anhu. Karena dia dhamir yang mansub yang dibutuhkan oleh amil yang pertama itu fadlah, tidak dibutuhkan. Fala hajata li'dmari, tidak ada kebutuhan untuk menyebutkan dhamirnya qabla dzikri, sebelum penyebutan marja'nya. Wa innama jaza dzalika fil fa'il, hanyalah yang demikian penyebutan idmar itu hanya diperbolehkan pada fa'il seperti tadi qama wa qa'ada akhwak, fa'il alifnya wajib disebutkan. Likaunihi umdatan, karena dia fa'il umdah. Fa'in kanal mansubu awil majruru ghayra mustaghnan anhu, adapun kalau dhamir yang mansub dan majrur ini ghayra mustaghnan anhu dibutuhkan, ya, dibutuhkan. Bi'an kanal amilu min babi kana, yaitu ketika amilnya pada bab kana, ya, ketika amilnya pada bab kana atau pada bab dhanna. Contoh kuntu wa kana zaidun sadiqan iyyah. Di sini ada dua amil yaitu kuntu dan kana, memperebutkan satu ma'mul yaitu sadiqan. Tanya diamalkan di sini adalah kana. Sadiqan dijadikan amil dari kana, khabar kana, karena pada bab ini ya, pada bab kana, maka wajib disebutkan amilnya kuntu, itu berupa dhamir yang diakhirkan, iyyahu. Kuntu wa kana zaidun sadiqan iyyahu. Jadi kuntu iyyahu. Ya. Kasih dhamir, diakhirkan dhamirnya. Terjemahnya apa ini? Dahulu saya adalah apa? Teman. Dan juga Zaid adalah teman. Gitu. Dahulu saya dan Zaid adalah teman, gitu kan. Kuntu wa kana Zaidun shadiqan iyyah. Kemudian juga pada bab dhanna. Dhanantani wa dhanantu Zaidan qa'iman iyyah. Di sini diamalkan dhanantu Zaidan qa'iman. Yang diperbutkan mana di sini? Qa'iman sebagai maf'ul yang kedua dari masing-masingnya. Dua amilnya dhanantani dengan dhanantu. Iya. Di sini dhanantani butuh apa? Maf'ul yang kedua. Maf'ul yang pertama ya sudah. Iya, mutakallim. Dhanantu yang kedua juga sudah ada maf'ul yang pertama ya, Zaidan. Membutuhkan qa'iman sebagai maf'ul yang kedua. Dan di sini diamalkan yang kedua, qa'iman. Diamalkan kedua dhanantu. Ya, dhanantu yang kedua yang diamalkan. Sehingga qa'iman sebagai maf'ul kedua dari dhanantu. Maka yang pertamanya, karena pada bab dhanna, dikasih juga harus dhamirnya. Tapi diakhirkan, iyyahu. Ya, dhanantani wa dhanantu Zaidan qa'iman iyyahu. Engkau dan saya apa ya, dhanantani qa'iman, kau menduga saya sedang berdiri dan saya menduga Zaid sedang berdiri. itu. Jadi kalau yang mansub dan majrurnya itu ghairu mustaghnan anhu, dibutuhkan. Kalau mustaghnan anhu tidak dibutuhkan, ghairu mustaghnan anhu tidak dibutuhkan, maksudnya dibutuhkan. Fi an kana al-amil, yaitu ketika amilnya pada bab kana. Karena memang pada bab kana ini dua ma'mulnya itu aslinya umda semua, ya kan? Mubtada khobar. Iya kan? Pada bab dhanna juga aslinya mubtada khobar. Asalnya umda semua. Aw kana hadzuhu yuqi'u fi labs, atau ketika dibuang dhamir mansub atau majrurnya ini menjadikan atau yuqi'u fi labs, menjerumuskan pada labs, adanya kerancuan, menyebabkan kerancuan. Contoh, ista'antu wasta'ana ala zaidin bih. Kasih bih di sini, wajib bih. Bih di sini makmulnya mana? Di sini yang diamalkan yang pertama atau dua amilnya kan ista'antu dan ista'ana. Yang diamalkan yang kepada ala zaidin mana? Ista'ana kan yang kedua. Ya. Adapun ista'antu diamalkan pada dhamirnya dan wajib disebutkan dhamirnya. Kalau tidak masa akan rusak mananya. Karena ista'ana ala dengan ista'ana bi beda artinya. Kalau ista'ana ala meminta bantuan untuk melawannya, ista'ana bi meminta bantuan kepadanya. Sehingga artinya saya meminta pertolongan dengan Zaid dan dia meminta pertolongan untuk melawan Zaid. Ista'antu fa'ilnya ana, wasta'ana huwa berarti kepada orang lain. Saya meminta bantuan dengan Zaid, wasta'ana, dan dia meminta bantuan ala Zaidin untuk menyerang Zaid. Seandainya dibuang bihinya, maka kesannya sama-sama saya dan dia meminta bantuan untuk menyerang Zaid. Padahal tidak demikian yang maukan. Saya meminta bantuan kepada Zaid, dan yang lain meminta bantuan untuk menyerang Zaid. Silahkan enggak? Ya, ista'ana ala itu meminta bantuan untuk menyerang gitu. Ya. Saya ista'antuka ala Zaidin, saya minta bantuan kepadamu untuk melawan Zaid tuh. Ala pakainya. Kalau pakai bi meminta pertolongan kepadamu, ista'antu bik, saya minta bantuan kepadamu. Ya. Jadi kalau ista'ana ala Zaidin meminta bantuan untuk menyerang Zaid, tapi ista'ana bi Zaidin meminta bantuan kepada Zaid. Sehingga terjemahnya saya meminta bantuan kepada Zaid wasta'ana, dan dia meminta bantuan untuk menyerang Zaid. Seandainya dibuang bihinya, maka terjemahnya saya dan dia meminta pertolongan dan bantuan untuk sama-sama menyerang Zaid gitu loh. Ya, paham gak? Paham kan? Ya makanya disebutkan bihnya. Karena ista'ana itu kadang muta'adi dengan ala, kadang muta'adi dengan bi. Ya. Kalau dibuang bihnya, ya berarti ala semua, iya kan? Wasta'inu bisabri wassalah. Ada enggak yang ista'ana ala dalam ayat Al-Quran? Ada fastaghatha, ada ya istaghatha dekat ala aduwi. Kalau si ista'ana enggak ada yang ayat. Ya, enggak ada istana ya. Wajaba idmaruhu muakhkhar, wajib kalau seperti ini, kalau memungkinkan terjadi labas kesamaran ketidakjelasan untuk mengidmarkan, memberikan dhamir kepada yang pertama yang tidak diamalkan, diakhirkan. An mutanazza' fi, dari ma'mul yang dipersekutukan, yang diperbutkan. Likaunihi al-mansub fil mithalaini al-awwalaini 'umdah. Ini alasannya. Karena al-mansub fil mithalaini al-awwalaini, karena isim yang mansub pada dua contoh yang pertama tadi, kuntu wa kana zaidun sadiqan iyyah wa dhanantu zaidan qaiman iyyah. Karena yang mansub pada dua contoh itu umdah pada asalnya, saya khobar kan, Iya. Sebagai khobar aslinya. Iya. Isim dan khobar kana sebelum dimusyrikana kan adalah khobar. Demikian pula maf'ul yang pertama dhanna dan yang keduanya aslinya kan adalah khobar. Ya. Sehingga tidak boleh dibuang. Harus dikasih dhamir. Wa in lazima 'alaihi al-fasl baina al-'amil wa ma'mulih bi ajnabi bi ajnabiyyin wa li khawfi al-labs fi al-mithal al-akhir fi al-mithal al-akhir. Meskipun ya dengan dikasih dhamir ini ada kelazimannya, yaitu kelazimannya adanya pemisah antara 'amil dengan ma'mulnya dengan sesuatu yang asing. Jadi kuntu ma'mulnya kan iya dipisahkan oleh jumlah yang asing. Ya wa kana Zaidun shadiqan. Tapi gak mengapa gitu. Meskipun ada pemisah asing yang memisahkan antara kana dengan dhamirnya yang mansub iya. Dhanna dengan dhamir ataupun maf'ul yang kedua yang berupa dhamir. Kemudian alasan yang berikutnya wa li khaufil labsi fil mitsalil akhir, dan wajib disebutkan dikasih dhamir pada yang tidak diamalkan yaitu pada amil yang pertama. Karena takut terjadinya kerancuan pada al-akhir. Contoh yang terakhir. Ista'antu wasta'ana ala zaidin bih. Dikasih harus bih. Meskipun di sini ada jumlah yang asing kan. Yang menengah-nengahi antara ista'antu dengan bih. Wasta'ana ala zaidin. Gak mengapa. Kenapa? Karena dikhawatirkan terjadi labes. Seandainya dibuang ista'antu wasta'ana ala zaidin. Berarti saya dan dia sama-sama mencari pertolongan untuk menyerang Zaid. Padahal tidak demikian. Saya sih mau nyari bantuan ke Zaid gitu. Ada punya ini, nyari bantuan untuk menyerang Zaid gitu. Beda. Ya sampai sini. Ada yang belum paham? Ya. Allahumma salli, mana yang itu yang matan ya? Allahumma salli wa sallim alaihi wa barik alaihi ala Muhammad. Yang tanya apa? Ya ini kan pendapat siapa ini? Pendapat orang Kufah ya? Ya karena mengamalkan yang pertama Allahumma salli wa sallim alaihi wa barik alaihi ala Muhammad. Di sini untuk yang kedua dan ketiganya dikasih dhamirnya. Ya enggak mengapa, dhamirnya kembali kepada Muhammad. Ya. Enggak mengapa meskipun dari rutbah diakhirkan, ya kan? Ala saya ulangi, ya Allahumma salli wa sallim alaihi wa barik alaihi kembali Muhammad, meskipun Muhammad ini dari rutbah. Meskipun dari rutbah dia apa? Mutaakhir. Tapi dari sisi meskipun dari lafaz mutakhir Muhammad kan dari dhamir, tapi dari sisi rutbah mutaqaddim dia karena dia makmul bagi sholli. Sholli kan makmul yang pertama lebih kuat gitu. Ya. Dia makmul bagi sholli sehingga lebih tinggi daripada makmul bagi yang setelahnya sholli dan salim. Dari sisi rutbah dia diakhirkan kan dhamir dulu baru Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dari sisi rutbah lebih tinggi itu Muhammad daripada alaiha ha itu. Karena dia amil bagi sholli. Tadi yang pertama itu loh. Masih ingat? Kalau dia makmul bagi yang pertama itu lebih tinggi daripada makmul bagi dua. Ya muta'adinya dengan ala. Ya muta'adi dengan ala. Ya. Salah dan salim ya muta'adi dengan ala. Satu gabungan tadi. Salli ala, barik ala. Ya alaihi muta'adi dengan fi'il salli. Dia di antara fi'il yang ya tawassal ila al-maf'ul bi wasithah harfil jar. Ya kayak marro bi pakai dengan ba. Ini sama dengan yang marro ya, marro tu bi. Ya, yang lain. Ya itu yang sering kita pakai ya. Sallallahu wa sallam alaihi. Itu seringnya gitu. Ada yang nambahin. Sallallahu wa sallam wa ba'ai. Sallallahu wa sallim. Sallallahu wa sallim wa barik. Gitu kan. Atau kalau jumlahnya fi'liyah tapi insya'iyah. Sallallahu wa sallam wa baraka. Bisa juga. Jumlahnya fi'liyah tapi niatnya insya' kan doa. Kalau yang wallahumma shalli wa sallim alaihi wa barik alaihi jangan digunakan ya. Seringnya kan dihadaf, seringnya pendapat orang asrar yang gitu dipakai. Sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad. Kalau pendapat orang kufah sallallahu ya. Sallallahu wa sallam alaihi wa baraka alaihi ala Muhammad gitu. Sekali-kali coba ratakin itu. Yang lain? Ya, boleh. Boleh. Boleh. Ini sisi bahasa gitu. Pengungkapan kayak bahasa. Ini mungkin dengan ibarat yang lain pun ada yang semakna gitu. Ini satu sisi bahasa gitu. Bahasa yang benar ini. Kuntu wa kana Zaidun shodiqan iyyah. Kalau terjemahnya apa? Ya dahulu saya dan Zaid adalah shodiq, iya kan? Teman. Mungkin kalau dalam dengan logo yang lain apa? Kuntu ana wa Zaidin shodiqani, iya kan? Kuntu ana wa Zaidin shodiqaini gitu ya. Jadi antara ungkapan yang lain seperti ini, kuntu wa kana Zaidun shodiqan iya. Ya. Hasilan dibaca. Bismillah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Babu ta'ajjubi wa lahu sighatani ihdahuma ma af'ala Zaidan nahwu ma ahsana Zaidan wa ma afdalah. فما مبتدا بمعنى شيء عظيم وافعل فعل ماض وفاعله ضمير مستتر في وجوب يعود الى ما والاسم المنصوب المتعجب منه مفعول به والجمله خبر ما والصيغه الثانيه افعل بزيد نحو احسن بزيد واكرم به فافعل لفظه لفظ الامر ومعناه تعجب وليس فيه ضمير بزيد فاعله وأصل قولك أحسن بزيد أحسن زيد أي صار ذا حسن نحو أورق الشجر ثم غيرت صيغته إلى صيغة الأمر فقبح إسناده إلى الظاهر فزيدت الباء في الفاعل قال الشاعر رحمة الله تعالى عليه باب التعجب أي باب الكلام في صيغتي التعجب والتعجب انفعال يحدث في النفس عند شعورها بأمر خفي سببه بأن خرج عن نظائره أو قلت نظائره ولهذا قيل إذا ظهر السبب بطل العجب فلا يجوز على الباري سبحانه لأنه لا يعزب عن علمه شيء وأما قول جل ذكره فما أصبرهم على النار فهو وارد باعتبار حال المخاطب أي يجب أن يتعجب من حالهم في تلبسهم بموجبات النار من غير مبالاة منهم وله أي التعجب صيغ كثيرة تدل عليه نحو كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا لله دره فارسا وناهيك به ويرى لك رجلا وويل أمه رجلا وقاتله الله من شعر ولاث عرشه وأكثر هذه الصيغ منقولة إلى التعجب من الدعاء أو الاستفهام أو غيرهما وليس كل فعل أفاد هذا المعنى بطريق اللزوم يسمى فعل التعجب بل المصطلح عليه المبوب عليه في النحو صيغتان وضعتا لإنشاء التعجب لاضطرادهما في كل معنى يصح التعجب منه فما في الشذور من جعلها ثلاثة صيغ عد منها فعل بفتح الفاء وضم العين كشرف وحسن خلاف الاصطلاح كما أشار إلى ذلك الرضي لأن القصد من شرف وحسن الإخبار بشرفه وحسنه ويلزم منه التعجب منها بخلاف ما أحسن زيدا وأحسن به fa innahu laysa al-qasdu minhu ila insya'a ta'ajjubi wa yakhruju aydan ajibtu wa ta'ajjabtu likaunihi khabaran la insya'an al-mazkuratan lazimatani li sighatil madhi wa in kanat ath-thaniyatu bi surati sighatil amri kama sayati ihdahuma ma af'ala zaidan ay ma ja'a ala hadzal wazni nahwu ma ahsana zaidan wa ma afdalah wa ma akramahu wa ma a'lamah wa idza aradta i'rabah fa ma mubtada'un li anna mujarradatun 'anil awamil lafdhiyyati lil isnadi ilaiha wa hiya nakiratun mawsufatun bi mahdhufin wa li hadza qala bi ma'nan shay'un 'azim wa innama qaddara al-wasfu li anna istimalaha ghairi mawsufatin nadirun wa lam turadda ma'a dhalika mubtada'an wa man lam yuqaddir al-wasfa qala ubtudi'a biha litadammuniha ma'na ta'ajjubi wa ma'a dhalika la hajata li taqdir al-wasfi لِأَنَّ الْمُسَوِّغَ الْإِبْتِدَاءَ بِالنَّكِرَةِ حِينَئِذٍ هُوَ مَعْنَى التَّعَجُّبِ وَأَفْعَلَ أَيْ فِي قَوْلِكَ مَا أَفْعَلَ زَيْدًا فِعْلٌ مَا بِدَلِيلِ اتِّصَالِ نُونِ الْوِقَايَةِ بِهِ فِي نَحْوِ مَا أَفْقَرَنِي إِلَى عَفْوِ اللَّهِ فَإِنَّ نُونَ فِيهِ لَازِمَةٌ لَا يُسْتَغْنَى عَنْهَا بِغَيْرِهَا فَفَتْحُهُ بِنَاءٌ كَالْفَتْحَةِ فِي نَحْوِ زَيْدٌ ضَرَبَ عَمْرًا وقال بعض الكوفيين هو اسم والفتحة فيه فتحة إعراب وهو خبر عما تقول العرب وهو خبر عما تقول العرب ما أحيثنه وما أميلها والتصغير من خصائص الأسماء أجيب بأنه شاذ حتى حكى الجوهري أنه لم يسمع تصغير أفعل إلا في أحسن وأملها لكن استدرك عليه بعضهم بأهيلة في قول الشيخ شرف الدين عمر بن الفارض ورضابه يا ما أهيلاه بفي وليس بشيء لأن مراد الجوهري بسماع التصغير في كلام العرب المحتج بكلامهم وفاعله أي فاعل أفعل ضمير مستتر فيه وجوبا لأنه لا يمكن حلول الظاهر محله يعود إلى ما ولهذا أجمع على اسميتها لأن الضمير لا يعود إلا إلى الأسماء والاسم منصوب بعد أفعل المتعجب منه وهو زيد في المثال السابق مفعول به لأفعل لتعديه إليه بهمزة النقل والجملة الفعلية وهي جملة أفعل زيدا في محل الرفع على أن خبرما والتقدير شيء عظيم حسن زيدا وهذا حسن زيدا وهذا هو مذهب سبويه والجمهور وقيل ما استفهامية والجملة بعدها خبر قال الرضي وهو قوي من حيث المعنى كأنه جهل سبب حسنه فاستفهم عنه قالوا وهو ضعيف من حيث أنه نقل من الاستفهام إلى التعجب والنقل من إنشاء إلى إنشاء مما لا يثبت باب التعجب باب التعجب وله صيغتان إحداهما ما أفعل زيدا نحو ما أحسن زيدا وما أفضله فما مبتدأ بمعنى شيء عظيم وأفعل فعل الماض وفعل ضمير مستتر فيه وجوبا يعود إلى ما والاسم المنصوب المتعجب منه مفعول به والجملة خبر ما تعجب memiliki dua sighah yang maqis alaihi ma yang dikiaskan dengan keduanya bisa dikiaskan ihdahuma yang pertama ma af'ala zaidan yaitu sighah ma af'ala zaidan contoh ma ahsana zaidan alangkah bagus zaid wa ma afdalah alangkah utama zaid fama maka ma i'rabnya sebagai mubtada maknanya syai'un azim sesuatu yang besar kemudian af'ala i'rabnya fi'lun madin fa fa'iluhu dan fa'ilnya adalah dhamir mustatir fihi wujuban takdirnya huwa kembali kepada ma. Wal ismul mansubul muta'ajjab minhu maf'ulun bih. Sedangkan isim yang mansub al muta'ajjab minhu yang dikagumi maf'ulun bih. Sebagai maf'ul bih. Wal jumlah khabaru ma. Dan jumlahnya sebagai khabar bagi ma. Itu sighah yang pertama. Dari sighah yang bisa dikiaskan dalam bab ta'ajjub. Bab ta'ajjub. Ay babul kalami fi sighatay at-ta'ajjub. Bab tentang pembahasan dari dua sighah ta'ajjub. Wa ta'ajjub infi'alun yahduthu fi nafsi 'inda syu'uriha bi amrin khafiyyin sababuh. Ta'ajub adalah reaksi yang timbul dalam jiwa ketika seseorang merasakannya. Ketika jiwa ini merasakan, ya, hak kembali pada jiwa. Ketika jiwa ini merasakan sesuatu yang tersamarkan sebabnya. Ya. Bi'an kharaja an nadha'irihi aw qallat nadha'iruh. Yaitu ketika kharaja an nadha'irihi, dia keluar dari kebiasaannya, dari teman-temannya. Aw qallat nadha'iru, atau sedikit yang semisalnya terjadi. Walihada qila idza dhahara sababu batala al-ajab. Oleh karenanya dikatakan apabila telah jelas sebabnya, maka tidak ada lagi rasa ajaib. Ya, jadi keajaiban itu muncul karena sebabnya tersamarkan, tersembunyi. Fala yajuzu 'ala al-bari subhanahu li'annahu la yaghrab 'an 'ilmihi syai'. Kata-kata di sini tidak boleh. Ya, ta'ajjub 'ala al-bari. Yang rajih mazhab Ahlussunnah menetapkan sifat ta'ajjub ini, tapi yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kebesarannya. Laisa kamitsli syai', tidak seperti ta'ajjubnya para makhluk yang itu muncul dari kebodohan, ketidaktahuan. Dan banyak dalil-dalil dari Al-Qur'an ataupun Sunnah yang menunjukkan akan hal ini. Ya'annahu la yaghrab 'an 'ilmi syai', karena tidak ada yang asing dari ilmu Allah sedikit pun. Wa amma qawluhu jalla dzikru, adapun contoh ucapan Allah yang maha tinggi sebutannya, fama asfarhum 'alan nar. Alangkah sabarnya mereka dalam neraka. Ini juga mengandungi ta'ajub. Katanya fahuwa warid bi'tibari halil muhatab, ini datang karena memandang keadaan orang yang diajak bicara. Maknanya ayajibu an yata'ajjab min halihim, wajib untuk seseorang merasa aneh dengan keadaan mereka. Fi talabbusihim bi mujibati nar, dalam hal mereka tenggelam dalam perkara-perkara yang menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka. Min ghairi mubalatin minhum, tanpa ada perhatian dari mereka. Walahu, al-muhim, sifat ta'ajub ada sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan keagungannya, tidak seperti ta'ajub yang ada pada para hamba yang muncul dari kebodohan, ketidaktahuan. Walahu ay ta'ajub siyaghun katsiratun tadullu alaihi. Dan baginya, yakni bagi ta'ajub, ada sigha-sigha yang banyak. Tadullu alaih, yang menunjukkan kepadanya. Ada yang sama'i, sifatnya ada yang qiyasi. Adapun yang kita bahas adalah sigha ta'ajub yang qiyasi, bisa dikiaskan. Dan yang tidak dibahas adalah sigha ta'ajub yang sama'i sifatnya. Seperti ta'ajub dengan istifham. Ya, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyakum. Bagaimana mereka bisa berbuat kufur kepada Allah, padahal bagaimana kalian kufur kepada Allah, padahal kalian dahulu adalah makhluk-makhluk yang mati, kemudian Allah hidupkan. Juga dengan tasbih subhanallah, innal mu'min lain juz hayyan wala maitan, sehingga seorang mu'min tidaklah najis hidup dan matinya. Kemudian juga lillahi darruhu farisa, alangkah bagus penunggang kuda itu. Wa nahika bih, Ya, juga sama. Ta'ajub. Ya. Aslinya bermakna nahika bih. Cukup bagimu orang ini. Nahika bih Zaidin. Cukup bagimu Zaid. Ya. Mengandungi makna ta'ajub. Juga dengan nida. Ya laka rajulan. Ya. Sungguh kau adalah seorang yang sar. Laki-laki yang utama. Sihonya munada. Tapi mana ta'ajub. Untuk ta'ajub. Ya laka rajulan. Bukan diterjemahkan panggilan. Wah, engkau adalah seorang laki-laki. Ya, tapi ta'ajub. Sungguh dia adalah seorang yang utama. Atau semisal itu. Wa wailun ummuhu rajulan. Ini juga ta'ajub. Bukan dimaukan dengannya zam. Ini kadang dimaukan dengan zam. Tapi di sini yang dimaukan ta'ajub. Wailu ummihi rajulan. Wailu ummihi rajulan. Mubtada wailu ummihi mudhafilai. Khabarnya mahduf. Ya, terjemahnya enggak jauh. Alangkah hebatnya laki-laki ini atau yang semisal itu. Sungguh dia adalah seorang yang luar biasa. Qatalallahu min sya'ir. Ini juga ta'ajub juga. Ya, terkadang digunakan untuk tahzir ataupun doa. Tapi di sini untuk ta'ajub. Enggak disebut. Jadi terjemahnya ya ta'ajub. Qatalallahu min sya'ir. Sungguh dia adalah seorang penyair yang luar biasa. Wala thulla arsyuh. Ya, semisal itu. Wa aktsaru hadhihi siyaghi manqulatun wa aktsaru hadhihi siyaghi manqulatun ila ta'ajubi min ad-du'a. Kebanyakan dari sighah-sighah ta'ajub ini dipindahkan, dinukil dari ya doa. Dinukil kepada ta'ajub dari doa, aslinya doa, kemudian dipindahkan kepada mana ta'ajub, hilang jadi mana doanya. Seperti qatalahullah itu untuk ta'ajub. Tanya itu doa tapi dipindahkan untuk ta'ajub. Ataupun istifham. Atau selain itu. Walaysa kullu fi'lin afada hadzal ma'na bi tariqi luzum. Yusamma fi'la ta'ajub. Falil mustalah 'alaihi al-mubablaghu fi an-nahwi sighatan. Dan tidaklah semua fi'il yang memberikan faedah ta'ajub ini di tariqil luzum dari sisi kemestian menunjukkannya kepada ta'ajub. Yusamma fi'il ta'ajub. Tidak mesti disebut dengan fi'il ta'ajub. Jadi setiap fi'il yang mengandungi makna ta'ajub secara mesti enggak harus disebut dengan fi'il ta'ajub. Bahkan yang disilahkan ya, dari fi'il-fi'il yang mengandungi makna ta'ajub yang di Al-Mubawablah yang dibikin babnya dalam kitab Nahwu hanya dua. Jadi yang disebut dengan fi'il ta'ajub dalam istilah ahli Nahwu hanya dua, sighah. Ya. Adapun yang selainnya dari fi'il-fi'il yang mengandungi makna ta'ajub tidak disebut dengan fi'il ta'ajub gitu, meskipun faedahnya ta'ajub. Balil mustalah alaihi, bahkan yang sudah dijadikan istilah dan sudah dijadikan bab tersendiri dalam ilmu Nahwu, dari fi'il ta'ajub hanya dua, sighah. Wudi'ata li'insya'i ta'ajub, yang dua sighah ini diletakkan untuk memunculkan ta'ajub. Li'tiradihima fi kulli ma'nan yasihhu ta'ajub, karena keduanya, dua sighah ini muttarid, bisa diterapkan secara umum pada setiap makna yang bisa untuk dimunculkan di situ ta'ajub. Ya. Fi'al husan ma ahsana zaidan. Dan masalah al-fadl ma afdolahu. Ilm apa? Ma a'lama misalkan. Ma ahsana. Setiap makna yang mungkin bisa di situ dimasukkan makna ta'ajub. Fama fi asyudhur min ja'liha salasa siyaghin udda minha fi'lun. Adda minha فعلا في فتح الفاء وضم العين كشرف وحسن خلاف الاصطلاح. Adapun apa yang disebutkan oleh Ibnu Hisham dalam Syudzurudz Dzahab di mana beliau menjadikan sighah ta'ajub itu ada tiga sighah. Ada minha, beliau menghitung salah satunya di antaranya fa'ula, wazan fa'ula, memasukkan di antaranya wazan fa'ula dengan fathah. Ya, di fathil fa dengan fathah pada fa-nya, fa, kemudian dhammil ain, fa'u, ya. fa'ula sebagai syarufa dan hasuna. Ya. Khilaful istilah ini menyelisih istilah yang sudah masyhur. Ya. Kayak memang sering terjemahkan demikian ya, kaburat kalimatan. Alangkah takjub kan? Kaburat kalimatan takhruju min afwahim, alangkah besar. Mengadengar takjub ya. Ya. Wazan fa'ula. Kaburu maktan, alangkah besar. Suka diterjemahkan gitu ya. Kaburu maktan indallah, alangkah besar kemurkaan dari Allah. Tapi ini khilaful istilah, ini istilah yang sudah masyhur. Kama asyara ila dzalika ar-radhi, sebagaimana disyaratkan oleh ar-radhi. Li'anna al-qasda min syarafa wa hasuna al-ikhbar bi syarafihi wa husni. Nah ini. Kenapa yang ketiga ini tidak dimasukkan oleh ahli nahwu yang lain? Li'anna al-qasda, karena qasad tujuan dari syarafa dan hasuna adalah al-ikhbar bi syarafi, pemberitaan tentang kemuliaannya dan kebagusannya. Adapun ta'ajub itu kelaziman yang muncul darinya. Wa yazamu minhu ta'ajub. Ya. Kelaziman dari pemberitaan tentang adanya kemuliaan dan kebagusan itu adalah muncul ta'ajub minhuma. Ya, bi khilafi, dengan beda dengan halnya ma ahsana zaidan wa ahsana bi wa ahsin bi. Fa innahu laysa al-qasdu minhu illa in syaa ta'ajub. Sesungguhnya tidaklah tujuan darinya, dari ma'ahsana zaid ataupun ahsin bih, kecuali memunculkan ta'ajub. Ya, bisa dipahami ya? Jadi kalau asal ucapanmu yang hasuna zaidun, itu ikhbar, pemberitaan tentang kebagusan zaid, kemudian muncul setelah itu ta'ajub. Ya, adapun wazan ma'ahsana dan ahsin bih, dari awal peletakannya, sudah memang ditujukan untuk ta'ajub. Wa yakhruju aidha, keluar juga. Semisal ajibtu. Ya, mana ta'ajub kan? Ini bukan fi'il ta'ajub ini, meskipun mengandungi bahkan lafaznya dari ajaba ya. Dari al-ajab. Ajibtu wa ta'ajabtu. Kenapa? Likauni khabara. Karena ini ajibtu dan ta'ajabtu ini khabar, bukan insya. Ya, bukan insya. Sebenarnya ajibtu min ilmi Zaidin, saya merasa kagum dari ilmu Zaidin. Ini pemberitaan saja. Likauni khabaron, la insya, bukan insya, seperti yang ditunjukkan oleh dua sigha ini. Insya. Wasighatan al-mazkuratan lazimatan li sighati al-madhi. Kemudian dua sigha yang telah disebutkan, yaitu apa? Ma af'ala dan af'il bi. Lazimatani, lazim di sighati al-madhi, lazimatani menetapi sighah madhi. Ya. Wa in kanat tsaniyatu bi surati sighati al-amr, meskipun sighah yang kedua dalam bentuk sighah amr, tapi dia madhi, fi'il madhi. Sighahnya madhi meskipun surahnya bentuknya seperti fi'il amr. Sama saya di sebagaimana akan datang menjelaskannya. Ihdahuma ma af'ala Zaida, di antara salah satu dari dua sigha itu adalah ma af'ala Zaidan. Ay ma ja'a 'ala hadha al-wazn, yani apa yang dia datang di atas wazan ini. Ma af'ala Zaidan itu sekedar contoh wazannya. Contoh ma ahsana zaidan wa ma afdalah wa ma akramah wa ma a'lamah ila akhirih. Wa idza aradta i'rabah, dan kau apabila kau ingin mengi'rabnya, fama, maka i'rabnya ma mubtada. Iya. Li'annaha mujarradatun 'anil 'awamil, karena dia kosong dari amil lafdhiyah, kosong dari amil lafdhiyah untuk disandarkan kepadanya. Enggak ada amil lafdhiyah yang disandarkan kepadanya. Ya. Wa hiya, dan dia ma nakirah. Mubtada nakira mausufah. Mausufah disifati bimahdufi, dengan sifat yang mahduf. Jadi ma disitu nakira mausufah. Nakira ini disifati dengan sifat yang mahduf. Oleh karenanya musannif dalam matan berkata bimakna syai'un azim. Ma dengan makna syai'un azim. Itu azim sifat bagi syai'. Syai' itu maknanya ma. Wa innama qaddara al-wasfa li'anna si'malaha ghaira لأن استعمالها غير موصوفة نادر. Dan hanyalah musannif menakdirkan wasaf pensifatan. Dengan ucapan Syekhun Azim, karena penggunaan ma nakirah dalam kondisi tidak disifati itu jarang. Walam tarid ma'a dzalik mubtada, bersamaan dengan itu, yaitu ketika dia tidak disifati, tidak datang sebagai mubtada. Wa man lam yuqaddir, berarti qaddara ya, innama qaddara al-wasf. Wa man lam yuqaddir al-wasfa, dan mereka yang tidak menakdirkan pensifatan bagi ma, maka qala, berkata dalam i'rabnya, ubtudi'a biha litadammuniha ma'na ta'ajjub, bisa dia dijadikan sebagai mubtada. Ma ubtudi'a biha, dimulai kalam dengannya, dijadikan sebagai mubtada tanpa disifati, boleh. Kenapa litadammuniha ma'na ta'ajjub? Karena dia meskipun nakirah tidak disifati, boleh dijadikan sebagai mubtada karena dia mengandungi makna ta'ajjub. Wa ma'a dzalik la hajata li taqdiril wasfi. Ya, bersamaan. Wa ma'a dzalik la hajata li taqdiril wasfi, karena al-musawwigh lil ibtida bin nakirah hina idzin huwa makna ta'ajjub. Ya, bersamaan dengan itu maka tidak lagi butuh untuk menakdirkan wasf. Karena al-musawwigh, karena yang membolehkan untuk al-ibtida dengan isim ya nakirah hina idzin, ketika itu bukan sifat, itu makna ta'ajjub gitu. Ini alasan yang lain. Ada dua pendapat berarti ya. Ada yang mengatakan mak di situ nakirah mausufa, ada yang mengatakan nakirah saja. Di makna ta'ajub. Nakirah li ta'ajub. Cukup dulu insyaAllah. Kita lanjutkan merasakan nanti kecil. Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum.